Tantangan baru, ternyata setia mengikuti perubahan dinamika dalam kehidupan. Tantangan baru, tak pernah tertinggal apalagi terhilang dan hidup tanpa tantangan. Karena itu, tak akan pernah ada. Jadi, tantangan baru haruslah kita mempersiapkan diri menghadapinya. Jangan menyerah apalagi kemudian tak berbuat apa-apa, kalah tanpa perlawanan. Tantangan baru itu sudah mesti ada, tak perlu dihindarkan. Ia datang seturut dengan perubahan nuansa yang baru. Dalam kemajuan, tak tentu tantangan hilang, bahkan sebaliknya. Sebuah kemajuan hanya ada dan dimungkinkan jika kita bisa melewati tantangan. Karya baru harus melalui tantangan baru. Tantangan baru nantikan, hadapi, dan jangan hindari. Itulah sebuah kehidupan yang menjadi perlu, sehingga kita tak terlena hanya pada nilai-nilai baru, harapan baru, mimpi baru, tapi lupa tantangan baru sudah menghadang di depan. Lompati, lewati, hancurkan, terobos. Tantangan baru memang diperlukan. Itu bukan apa-apa, jangan berhenti di sana. Tantangan baru mungkin jadi amat sangat menakutkan, tapi itu bukan malapetaka. Terasa memperlambat, tapi itu tak menghentikan semua langkah. Tantangan baru hanyalah sebuah alat bukti sesungguhnya Anda telah menjadi manusia dengan gairah yang luar biasa, selalu rindu berkarya, dan tak pernah berhenti untuk membuat diri menjadi berharga. Selamat menghadapi dan menikmati tantangan baru, dan jangan pernah menyerah. Bersama saya, Bikman Sirait.